Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhadathatuhah fa inna kulla muhdathatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Di kesempatan yang lalu kita sudah selesai pada nasihat yang keempat, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa amma an-nasihatu li'amatil muslimin, adapun nasihat terhadap keumuman kaum muslimin, yang segenap kaum muslimin selain para pemimpin. Fabi'an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsih, dengan mencintai mereka apa yang seseorang mencintai untuk dirinya. Ini yang pertama, bentuk nasihat terhadap kaum muslimin adalah yakni mencintai untuk mereka apa yang seseorang mencintai untuk dirinya. Wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsi, dan dia membenci untuk mengenai mereka kaum muslimin apa yang dia membenci hal tersebut mengenai dirinya. Dan ini ya termasuk di antara kesempurnaan iman. Ya, mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya, dan membenci ya untuk mengenai kaum muslimin yang dia sendiri tidak suka kalau itu mengenai dirinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Baik, di sini yang dimaksud saudaranya di sini saudara seiman kaum muslimin. Baik, kenapa Nabi mengibarahkan dengan al-akh? Untuk menunjukkan hakikat ya, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ya. Dan ini akan semakin mengikat hubungan di antara mereka. Dan inilah hakikat dari persaudaraan. Karena persaudaraan yang senasab ini bisa terputus ketika seorang berbeda agama dengan saudaranya. Adapun persaudaraan karena iman, ini sesuatu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Jadi dia tidak akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya, ya, dari kebaikan. Oleh karenanya kalau seorang dia senang ya kalau ada orang lain mendapatkan musibah, menunjukkan kurangnya keimanan pada diri orang tadi. Ini, atau hanya sekedar membenci kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, ya ini sudah gambaran tentang buruknya orang tersebut. Karena inilah yang dinamakan dengan penyakit apa? Hasad. Jadi meskipun dia enggak mengangankan kenikmatan itu hilang dari orang yang Allah berikan kenikmatan, semata enggak suka aja kalau ada orang lain dapat nikmat, ini sudah merupakan hasad. Kemudian wa yas'a fi dzalika bihasabil imkani, dan dia berupaya dalam perkara tadi ya yang sudah disebutkan, yakni terkait dengan apa yang dia cintai untuk dirinya, dia mengupayakan untuk hal tersebut juga dirasakan oleh orang lain. Terkait dengan yang dia benci untuk mengenai dirinya, Maka dia mengupayakan untuk jangan sampai hal yang dibenci itu bisa mengenai orang lain. Nah, dia mengupayakan bihasabil imkan, dengan segenap kemungkinan, yakni kemampuan yang bisa dia lakukan. Kemudian fa inna man ahabba syai'an sa'alahu. Karena sungguhnya siapa saja yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan berupaya untuk mendapatkannya. Ya, jadi as-sa'yu di sini menunjukkan usaha yang keras dan sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda. Ya, oleh karena itu pada ayat yang terkait dengan salat Jumat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah apa fas'au, ya fas'au, ya, dari sa'ayas, maka bersegera, ya. Jadi seorang yang mencintai kebaikan untuk saudaranya, dia bersegera di dalam mengupayakan untuk orang lain itu mendapatkan kebaikannya. Oleh karena itu pada hadis mungkin sudah sampai di hadis 100 hadis itu, as-sa'i 'alal armilah, ya, kal mujahid fi sabilillah. Nah, as-sa'i di situ. Jadi seorang yang berupaya untuk mengurusi al-armilah, orang-orang yang janda-janda yang tidak ada yang apa mengurusi. Ya, tentu janda-janda tua, ya. Ya, dia berusaha mendatangi, memberikan bantuan yang mampu dia lakukan. Bukan, ya, orang-orangnya dikasih kupon, ayo datang ke rumah saya. Ya, bukan, tetapi dia yang berupaya untuk bagaimana, ya, bisa membantu meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka, al-armilah. Baik. Nah, demikian pula dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan, yang itu adalah dari saudara-saudara kita. Maka seorang mukmin dengan keimanannya, dia akan berupaya, tidak menunggu-nunggu atau suruh orang-orangnya pada datang ke rumahnya. Tidak. Ya, dia berusaha untuk yakni meringankan apa yang menjadi kesulitan saudaranya semampu yang bisa dia lakukan. Dan jika kita lihat amalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mereka berupaya untuk menyembunyikan apa yang mampu mereka sembunyikan dari kebaikan mereka. Ya, sampai-sampai sebagian di antara mereka baru mengetahui siapa yang selama ini memberi mereka tatkala orangnya meninggal. Karena setelah meninggalnya orang tersebut, ternyata tidak ada lagi yang memberi. Maka di situ baru mereka tahu bahwa ternyata selama ini, ya, yang memberi kepada mereka itu adalah fulan yang meninggal tersebut. Ya, semisal, ya, kisah yang masyhur dari Ali ibn Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang lainnya. Ini keadaan as-salaf. Dan demikian sedekah yang afdal, ya, yaitu yang tersembunyi, terkecuali pada maqam yang di situ ada sisi keutamaan untuk ditampakkan, ya, dalam rangka apa, menyemangati yang lainnya, ya. Dan ini masuk dalam cakupan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu masuknya bab ini. Ini kapan? Ketika ada sisi maslahat dilihatkan, ditampakkan untuk menyemangati yang lain. Dan ini tidak mengurangi keikhlasan sama sekali. Ya, karena ini sendiri termasuk dari bagian yang dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kemudian wajtahada fi tahqiqihi wa tatmilihi, dan dia akan bersungguh-sungguh di dalam merealisasikannya, ya, dan menyempurnakan apa yang dia upayakan tersebut. Ini bentuk nasihat terhadap kauman kaum muslimin. Ya, oleh karena itu seorang yang mencintai kebaikan untuk kaum muslimin dan membenci kejelekan akan menimpa mereka, maka orang yang demikian tidak akan tinggal diam dari al-amru bil ma'ruf, mengajak mereka untuk ya meraih kebaikan, ya, wan nahyu anil munkar, dan melarang mereka dari perkara-perkara yang munkar. Ya, karena ini ya inti ya dari seseorang yang betul-betul mencintai kebaikan untuk saudaranya. Seseorang yang membiarkan orang lain terus di dalam kemungkaran menunjukkan dia tidak mencintai saudaranya tersebut. Ya. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, "Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam فصر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم." Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya terkait dengan perkara nasihat yang ini merupakan ya agama secara menyeluruh. Bihadhihi al-umuril khamsah, dengan lima perkara ini. Allati yashmalu al-qiyama bihuquqillah, di mana perkara ini mencakup ya melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hukuki kitabihi, melaksanakan apa yang menjadi hak-hak kitabnya Al-Quranul Kirim. Wa hukuki rasulihi, melaksanakan apa yang menjadi hak-hak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hukuki jami'il muslimin, dan apa yang menjadi hak-hak kaum muslimin seluruhnya. Ala ikhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim, ya, sesuai dengan perbedaan keadaan-keadaan mereka kaum muslimin dan tabaqat mereka, tingkatan-tingkatan mereka, baik yang menjadi ulil amri, ya, ulatul umur, ataupun yang menjadi ra'iyahnya, menjadi rakyatnya. Semuanya memiliki yakni hak untuk kita menunaikan kewajiban terhadap mereka. Kemudian kata beliau Al-Imam As-Sa'di, وَشَّمِلَ ذَلِكَ الدِّينَ كُلَّهِ, sehingga dengan demikian nasihat ini mencakupi agama ini secara menyeluruh, ya, وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا دَخَلَ فِي هَذَا الْكَلَامِ الْجَامِعِ الْمُحِيطُ, sehingga tidak tersisa satu perkara pun yang itu bagian dari perkara agama ini kecuali masuk di dalam cakupan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya jami, ya, menyeluruh, al-muhit, dan mencakupi seluruh perkara dalam syariat ini. Ya, karena pada hakikatnya ya, semuanya tidak ada sekali lagi yang luput dari lima perkara ini. Terkait dengan ibadah, yaitu bagian dari hak siapa? Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan bagaimana ya cara kita ibadah kepada Allah, ini terkait dengan hak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Tapi kita masuk hadis yang keempat. Khisalu dukhulil jannah. Ya. Pada kitab yang saya pegang pembahasannya tentang khisal dukhulil jannah, perangai-perangai atau perkara-perkara yang akan menjadi sebab masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa ada seorang Arabi ya, yakni seorang yang tinggal di pedalaman. Biasanya mereka tidak tinggal di satu tempat begitu. Biasanya berpindah-pindah. Ini keadaan orang-orang Arabi, Arab Badui, ya begitu. Dan lain, ya mereka secara umum adalah orang-orang yang karena jauhnya dari lingkungan ilmu, beda dengan orang-orang kota, ya seperti itu. Dan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang sebelumnya, mereka dari kalangan penduduk kota, ya seperti itu. Nah, adapun orang-orang Arabi, ya, mereka dikarenakan jauhnya dari ilmu, sehingga, ya, adab-adab mereka kaku, ya, kasar, demikian. Taib. Ini keadaan mereka seperti itu. Dan di sini menunjukkan bagaimana, yakni hikmah atau faidah di antara faidah ilmu yang akan menjadikan ya seseorang memiliki sifat apa? Sifat lembut. Baik. Ya. Ini. Nah, kedatangan Arabi ya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang perkara-perkara agama ini sesuatu yang sangat diharapkan oleh para sahabat. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan mereka ini orang-orang yang istilahnya polos. Ya, jadi pada hal-hal tertentu yang mungkin para sahabat terkadang malu untuk mengungkapkan, menanyakan, karena ya terkait dengan permasalahan aurat atau yang semisalnya. Nah, orang-orang Arabi dengan kepolosannya yang tanya dan itu faedah. Ya. Bagi para sahabat ini. Baik. Jadi ini diantara hikmah dari keadaan mereka yang seperti itu. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, faqala, si Arabi tersebut mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Sahabat tadi bertanya, Arabi tadi bertanya, ya, dan beliau tentu sahabat Nabi ya, walaupun dari kalangan Arabi. Tunjukkan kepadaku ya, sebuah amalan yang jika aku melakukannya, aku akan bisa masuk ke dalam jannah. Ya, perhatikan di sini bahwa ya, mereka dengan ya kebaduiannya seperti itu. Ya, itu yang ditanya perkara-perkara yang penting, mendasar. Bagaimana untuk seorang itu meraih kebahagiaan akhirat? Ya. Dan ini betul-betul pertanyaan yang penting, ya, yang maslahatnya demikian besar. Baik, ya, saya jadi ingat terkait dengan kemarin yang sempat saya singgung di Talim, terkait dengan sebagian orang yang mempermasalahkan, kalau yang kenapa sih kita kalau ke tanya ke masyayikh harus lewat asatidzah. Ya seperti itu. Pak nggak boleh langsung, nggak ada larangan nggak boleh langsung. Ya kita kalau daurah asatidzah itu kan pertanyaan banyak sekali sampai numpuk itu. Ya apa ada? Ini enggak boleh tanya, harus lewat saya. Enggak ada seperti itu. Jadi yang memang mampu untuk bertanya, ya apalagi yang hal-hal yang sifatnya ya, terkait dengan maslahat yang lebih sempit, bukan kaitannya dengan masalah dakwah yang pelik, ya silakan ditanyakan. Ya, tapi kalau sudah menyangkut masalah dakwah, itu kan butuh penggambaran yang utuh, ya penggambaran yang utuh. Baik. Maka di sini perlu hatta tingkatan asatidzah, mereka tidak mau untuk istilahnya ya berbicara sendiri, butuh ya keterangan-keterangan yang lain yang melengkapi itu, sehingga ketika bertanya tentang muskilah-muskilah dakwah itu jawabannya juga jawaban yang apa, yang menyeluruh sesuai dengan gambaran yang diberikan ini. Jadi nggak ada orang Arabi yang tanyanya, ya Rasulullah, gimana kalau saya sudah wakaf, boleh enggak ngurusi wakaf sendiri? Ya seperti ini. Ya. Atau gimana kalau saya menarik wakaf saya lagi? Ya. Jadi mereka berpikir, apa maslahat yang terbesar? Jadi maslahat akhirat. Ya. Dan ini sekian banyak kejadian orang-orang Arabi bertanya kepada Nabi, masalah itu yang ditanyakan. Jadi masalah apa? Akhirat. Ini. Kemudian qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah, wala tusyrik bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Ya. Syai'an di sini cakupannya umum. Ya. Apa saja dari kalangan makhluk tidak boleh dijadikan sekutu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ibadah dalam bentuk doa ataupun nazar ataupun yang lainnya dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal kali Nabi menyebutkan tentang amalan ya yang akan memasukkan seseorang ke dalam jannah adalah tauhid. Karena ini adalah amalan yang paling besar. Ya, tauhid amalan yang paling besar. Keutamaannya tidak ada satu amalan pun yang bisa melebihi keutamaan tauhid. Ya. Mungkin sebagian anda sudah mempelajari kitab At-Tauhid ya, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bagaimana beliau awal-awal kitab tersebut menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan tauhid ya, diantaranya bahwa tauhid yang sempurna akan menjadi sebab terhapusnya ya seluruh dosa ya, dan kita tahu dosa inilah yang menghambat seorang untuk bisa masuk ke dalam jannah. Karena jannah tidak dah dimasuki kecuali seorang yang sudah dalam kondisi suci, bersih dari ya dosa-dosa dan bahkan ya kotoran yang mengotori hati seperti kedengkian. Makanya mereka orang-orang yang selamat melewati sirat ya, itu sebelum masuk jannah itu mereka dikumpulkan, dihentikan di sebuah tempat yang disebutkan kontoroh ya, pos penungguan yang di situ ya, berbagai perasaan kedengkian dan yang semisalnya dibersihkan. Baik. Ya, sehingga masuk mereka ke dalam jannah dalam keadaan mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari segala kotoran. Karena jannah tidak pantas dimasuki kecuali oleh orang-orang yang dalam keadaan apa? Bersih. Kemudian juga termasuk di antara keutamaan tauhid ya, seseorang akan masuk ke dalam jannah ya tanpa melewati hisab. Ya, dan hisab ini sendiri sesuatu yang berat. Ya, maka termasuk di antara keutamaan yang sangat besar seorang masuk ke dalam jannah tanpa melewati hisab, tanpa melewati perhitungan amalan. yang tentunya ya lebih-lebih terkait dengan azab. Ya. Ini keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, ya, prioritas di dalam dakwah salafiyah adalah bagaimana ya tauhid ini betul-betul terwujud nyata dalam keseharian seorang muslim. Sehingga tauhid ini sesuatu yang menjadi awal di dalam dakwah, dan ini yang terus-menerus ya disampaikan kepada umat ya hingga hari kiamat. Ya, berbeda dengan ahzab, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka menjadikan pelajaran tauhid hanya sebagai mukaddimah ya untuk seterusnya bagaimana mereka meraih kedudukan dunyawiyah. Ya. Kemudian wa tuqimus salatal maktubah. Selanjutnya engkau hendaklah menegakkan salat-salat yang wajib. Al-maktubah, ini yang telah ditetapkan waktunya. Ya, salat lima waktu. Ya, hendaklah ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat pada urutan yang kedua pada hadis ini. Ya, menunjukkan agungnya ibadah salat. Baik, ya. Karena tidaklah diurutkan pada urutan kedua kecuali menunjukkan pentingnya salat ini setelah syahadat. Ya. Lebih agung daripada ibadah haji. Ya, karena itu diletakkan pada rukun yang kedua. Sementara manusia terkadang terbalik pandangannya, ya. Oh, ibadah haji luar biasa sampai ada gelarnya. Baik, kok kalau sholat yang lebih penting gak ada gelarnya, Pak sholat? Ya. Yakin ya, ibadah sholat lebih penting dari haji? Yakin, ya, karena ya sampai-sampai sebagian ulama itu ada yang berpendapat meninggalkan sholat secara yakni mutlak, ya, itu dihukumi telah apa? Kafir. Ini sekedar meninggalkan tanpa di situ alasannya karena malas atau tidak. Ya. Jadi menunjukkan pentingnya sholat. Dan ini pembeda antara muslim dengan kafir dari sisi sholat ini. Kemudian wa tu'addi zakat al-mafrudah, dan hendaklah engkau menunaikan zakat yang mafrudah, yang wajib. Ya, ini ketika memiliki harta-harta yang wajib untuk dizakati. Maka jalan yang ketiga, amalan yang ketiga yang akan masukkan ke dalam jannah adalah yakni menunaikan zakat. Kemudian wa tasumu Ramadan. Baik. Dan berpuasa, hendaklah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun yang keempat dari rukun Islam. Jadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ketika ditanya tentang amalan-amalan yang akan bisa memasukkan ke dalam jannah, beliau menjawab dengan rukun-rukun Islam yang di sini disebutkan empat. Maka di sana para ulama berbeda pendapat kaitannya dengan apakah memang hanya empat ini saja. Ya, sebagai yakni jalan untuk bisa masuk ke dalam jannah, ataukah ya Nabi menyebutkan empat ini dari rukun-rukun Islam karena memang ketika itu belum turun perintah wajibnya apa? Berhaji. Karena perintah wajibnya berhaji ini akhir-akhir ya setelah kaum muslimin ya diberikan kekuatan, kemenangan ya, dan banyak dari kalangan suku-suku Arab yang masuk ke dalam Islam, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah wajibnya haji. Sebenarnya nanti akan kita lewati hadisnya. Qala kata Arabi tadi. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, di sini ya orang Arabi ini pun, ya, dengan mereka jauhnya dari ilmu, itu mengimani kalau Allah memiliki tangan. Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang tangan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Demi Allah, maknanya la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu. Benar-benar aku tidak akan menambah dari apa yang telah disebutkan tersebut oleh Nabi, tidak pula aku akan menguranginya. Jadi dia tidak menambah dengan salat-salat yang nafilah, tidak pula menambah, ya, dengan sedekah-sedekah yang mustahabbah, ya, tidak pula menambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Jadi dia betul-betul hanya apa, ya, melazimi, ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Salat yang wajib dia jaga betul, ya. Kemudian zakat demikian juga, kemudian puasa, ya, dia menjaga betul puasa yang wajibnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang betul-betul menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun, ya, dia ada sisi kekurangan dalam pelaksanaan ibadah yang sunnah, ya, dia termasuk dari kalangan ashabul yamin, ya, orang-orang yang berbahagia. Ya. Tentunya bagi setiap kita, ya, hendaklah memiliki himmah yang aliyah, karena, ya, setiap orang akan mendapatkan derajat jannah sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Ya, yang tentunya semakin tinggi amalan yang ditempuh seorang, ya, semakin banyak amalan yang dia lakukan, maka semakin tinggi kedudukannya di surga, di jannah. Jadi orang ini mengatakan, saya, ya, tidak akan menambah dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi, tidak pula mengurangi. Falamma walla, ketika Arabi tadi berpaling, yakni meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang senang untuk bisa melihat seseorang yang dia termasuk dari penghuni jannah, yakni orang yang akan masuk ke dalam jannah, falyanzur ila hadha, maka hendaklah, ya, dia melihat kepada orang ini, yakni Arabi tadi, yang dia, ya, berjanji untuk betul-betul menjaga perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Baik, dari sini sekali lagi menunjukkan bahwa seorang yang betul-betul menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya, tidak meninggalkannya, dia termasuk dari kalangan ahlul jannah, meskipun dari sisi, yakni amalan-amalan sunnahnya, bisa dikatakan sangat minim. Insyaallah keterangan hadis ini kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan? Tidak ada, insyaallah, ya. Sudah jelas materi yang subhanallah bihamdih.